jalan lagi dengan papamu. Terpaksa kita harus berpisah anakku. Mama! Tak sadar basah hati ini bila teringat masa lalu. Bercanda bersama. Bercanda.